Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim fi sahih rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitabil iman babu bayanul iman allazi yudkhilu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bih dakhalal jannah. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال Ya Rasulullah aw ya Muhammadu akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Qal faqaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa nazara fi ashabihi summa qal laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Qal kaifa qulta. Qal fa'ada faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah وتؤتي الزكاة وتسيل الرحمة دع الناقة. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. Berkata Imam Muslim rahimahullah bab penjelasan tentang iman. Yang mana dengan iman tersebut seseorang akan masuk surga. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan apa-apa yang diperintahkan dari konsekuensi iman, maka dia akan masuk surga. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Numairin memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, dia berkata haddatsana abi, ayahku itu Abdullah bin Numair menceritakan kepadaku. Qala haddatsana Amr bin Utsman, dia berkata sungguh telah memberitakan kepadaku Amr bin Utsman. Qala haddatsana Musa bin Talha, dia berkata telah memberitakan kepada kami Musa bin Talha. Qala haddatsani Abu Ayyub, berkata Musa bin Talha, aku diberitahukan oleh Abu Ayyub, sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari. Jadi riwayat ini daripada riwayat sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dan nanti akan disebutkan oleh Muslim beberapa riwayat lainnya daripada Abu Hurairah dan dari Jabir bin Abdullah. Ada tiga perawi dari sahabat. Yang pertama ini dari Abu Ayyub. Anna Arabian, jadi Abu Ayyub menceritakan bahwasanya ada seorang Arab Badui arada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia muncul menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi safarin, ketika itu Nabi sedang musafir. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Maka dia memegang tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk yakni mengatur kemana arah unta. Dia pegang kekangnya, thumma qal, kemudian dia berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah au ya Muhammad, dalam atau ya Muhammad, ini keraguan pada perawi hadis, mungkin di Abu Ayyubnya atau yang di bawahnya. Apakah dia memanggil ya Rasulullah atau ya Muhammad? Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Beritahukan saya apa yang mendekatkan saya ke surga. Wa ma yubaiduni minan nar. Apa yang menjauhkan saya dari neraka. Qal, berkata Abu Ayyub, fakaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menahan diri untuk menjawab langsung. Thumma nadhara fi ashabihi. Kemudian Nabi melihat kepada para sahabat-sahabatnya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, laqad wuffiqa wa laqad hudiya. Sungguh orang ini benar-benar telah diberi Allah taufik untuk bertanya pertanyaan ini. Atau diberi hidayah untuk bertanya pertanyaan ini. Menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah SWT. Taufik di tangannya. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Karena itulah Rasulullah mengatakan, laqad wuffiqa hadza, sungguh orang ini telah diberi hidayah. Tentunya maksudnya yang memberi hidayah dialah Allah. Sungguh orang ini telah diberi taufik. Maksudnya yang beri taufik adalah Allah Jalla fi'ula. Tentunya ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya tak ada campur tangan perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Semuanya dengan perbuatan makhluk, tak ada padanya kehendak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Antahan kepada kaum Qadariyah yang mengatakan bahwa hidayah bukan di tangan Allah, tapi semuanya adalah pilihan hamba. Allah tak punya peran. Ya, bantahan untuk mereka. Ya. Maka Nabi mengatakan, sungguh laki-laki ini telah diberi taufik, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kaifa qulta? Kemudian Nabi kembali bertanya kepadanya untuk yakni penekanan. Kaifa qulta? Apa tadi yang kau sebutkan? Apa tadi yang kau katakan? Ulangi lagi. Ya, agar para sahabat lebih fokus mendengarnya. Qala fa'ad. Kemudian kembali dia pun mengulangi, ya Rasulullah, beritahukan saya apa kiranya amalan yang dapat mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadatilah Allah, jangan sekutukan dia dengan apapun jua. Inilah kunci hidayah, iman kepada Allah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahmimu kepada orang-orang berhak, yang berhak untuk kau sambung. Ya. Maksud menyambung silaturahmi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, aitu hasin ila aqaribika dawi rahimika. Engkau berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu yang punya talian darah denganmu, bima tayassar, dengan sekemampuanmu, ala hasabi halika wa halihim, sesuai dengan kondisimu dan kondisi mereka. Min infaq, kau memberikan kepada mereka support, bantuan, baik berupa infaq, subsidi, ya, au salam, mengucapkan kepada mereka salam, au ziarah, menziarahi mereka, au ta'atihim, au ghairi dzalik, atau kalian patuh terkadang kepada apa yang mereka perintahkan, dan lain-lainnya. Jika kata Nabi yang mulia SAW, engkau menyembah Allah semata, jangan sekutukan dia. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmimu, da'in naqata. Sekarang lepaskan unta ini. Tadi dia pegang kekangnya. Ya. Sekarang lepaskan unta ini. Kenapa dia pegang kekang tersebut? Agar unta tak jalan, agar dia dapat mendengar jawaban dari Nabi yang mulia SAW. Kata Nabi, setelah selesai hajatnya, kata Nabi, da'in naqah. Nah, sekarang kau lepaskan unta ini. Subhanallah. Beginilah, ya, orang-orang Badui, Arabian. Dia pegang kekang unta Nabi, kemudian dia bertanya. Dan Nabi begitu sabar melayaninya. Ya, setelah selesai, Nabi katakan, da'in naqah. Sekarang lepaskan unta ini lagi. Biarkan dia berjalan. Ini riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Naam. Qala wa haddathani Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishr qala haddathana Bahzun qala haddathana Syu'bah qala haddathana Muhammad ibn Uthman bin Abdullah bin Mauhib wa Abu Uthman Mauhib wa bin Mauhib wa Abu Uthman annahuma sami'a Musa bin Talhata yuhaddithu an Abi Ayyuba an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadzal hadis. Kata Muslim rahimahullah, dia menyebutkan jalur yang kedua yang nanti ujungnya kepada Abu Ayyub pula. Wa haddatsani Muhammad bin Hatim, telah memberitahukan kepada aku Muhammad bin Hatim wa Abdurrahman bin Bishr. Dan Abdurrahman bin Bishr qala, kedua-duanya berkata haddatsana Bahzun, telah memberitakan kepada kami Bahzun qala haddatsana Syu'bah, Bahz berkata Syu'bah telah memberitakan kepada kami qala haddatsana Muhammad bin Utsman, Syu'bah berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Di sini Syu'bah keliru, yang sahih bukan Muhammad bin Utsman tapi Amr bin Utsman sebagaimana riwayat yang pertama, di mana disebutkan oleh para ulama bahwasanya Syu'bah menamakan Muhammad salah. Yang benar dia diberitakan oleh Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab, yang bapaknya adalah Utsman, annahuma sami'a Musa bin Talha yuhaddits, ya, bahwasanya keduanya mendengar daripada Musa bin Talha memberitakan an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub, anin Nabi, dari Nabi SAW, bimithli hadzal hadis, seperti hadis ini pula. Naam. Qala haddathana Yahya bin Yahya at-Taymi at-Tamimi qala akhbarana Abu al-Ahwas tahwil qala wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Musa bin Talhata an Abi Ayyuba qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal dullani ala amalin a'maluhu yudunini minal jannah wa yubaiduni minan nar qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu za rahimik alamma adabara qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah wa fi riwayatin wa fi riwayat ibni abi syaibah in tamassaka bih. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur berikutnya, ya, yang ujungnya juga Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Muslim rahimahullah, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, dia berkata telah memberitakan kepada kami Abu Al-Ahwas. Kemudian Muslim menyebutkan jalur berikutnya, dan kami diberitakan oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah, dia berkata telah memberitakan kepada kami Abu Al-Ahwas pula. Dari Abu Ishaq, dari Musa bin Talha, dari Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, dan dia berkata, dullani ala amalin, tunjukkan saya pada suatu amalan, a'maluhu, yang mampu saya lakukan, yudnini minal jannah, yang dapat mendekatkan saya ke dalam surga, pada surga Allah, wa yubairuni minal nar, yang dapat menjauhkan saya dari neraka. Ya, inilah taufik. Taufik itu adalah ketika orang tahu jalan ke surga dan Allah beri dia taufik untuk berjalan ke sana, dan dia tahu jalan ke neraka, Allah beri dia taufik untuk menjauhi daripada jalan tersebut. Inilah sebenar-benarnya taufik. Tak ada yang lain. Dunia ini seluruhnya tak ada apa-apa. Ya, taufik itu manakala seorang tahu jalan ke surga dan dia mampu menempuhnya. Tahu jalan ke neraka dan dia mampu menjauhinya. Dan inilah keberuntungan yang hakiki. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguhlah dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah merupakan kenikmatan yang menipu. Maka laki-laki ini bertanya pertanyaan yang begitu penting dalam hidup ini. Bagaimana supaya dekat ke surga, jauh ke neraka? Maka Nabi memberitakan kepadanya, inilah kuncinya. Ta'budullah ala tusyriku bi syai'an. Ibadati Allah semata, jangan sekutukan dia dengan apapun juga. Jangan pernah berbuat kesyirikan. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabatmu. Falamma adbar, tatkala laki-laki ini pergi, qala Rasulullah, di sini tambahannya. Dalam riwayat sebelumnya tak ada tambahan ini. In tamassaka bima umira bih, jika dia berpegang dengan apa yang diperintahkan dengannya, apa yang diperintahkan Allah SWT, dengan apa yang dia dengar tadi, menyembah Allah semata, tidak menyekutukan, menegakkan salat, kemudian membayar zakat, menyambung silaturahmi, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa fi riwayat Ibnu Abi Syaibah, in tamassaka bih, jika dia berpegang teguh dengan apa yang didengar berupa bentuk pengamalan dari apa yang didengar, maka dia akan masuk surga. Inilah syarat masuk surga, menyembah Allah SWT, tidak menyekutukannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi. Naam. Qala wa haddatsani Abu Bakar bin Ishaq. Qala haddatsana Affan. Qala haddatsana Buhaybun. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'ah an Abi Hurairah an A'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tuaddi zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'a abadan wala anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hadza. Ya. Kemudian Al-Imam Muslim menyebutkan jalur dari sahabat lainnya, itu dari Abu Hurairah. Ya, namanya Syahid. Syahid bagi hadis ini dari jalur sahabat Nabi yang lain. Yang tadi dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari hadis Abu Hurairah. Dari riwayat Abu Hurairah yang maknanya senada, walaupun di sana ada redaksi yang tak ada pada sebelumnya. Berkata Muslim, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Ishaq. Dia berkata, Affan memberitakan kepada kami. Affan berkata, Wahab memberitakan, Wahaib memberitakan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Sa'id memberitakan dari Abi Zur'ah, dari Abu Hurairah. Ini riwayatnya, dari Abu Hurairah. Anna Arabiyan, kata Abu Hurairah, ada seorang Arab Badui, ja'a ila Rasulillah SAW, yang datang kepada Rasulullah SAW, faqal, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan saya satu amalan, yang manakala saya amalkan, akan membuat saya masuk surga. Qala, maka Rasulullah menjawab, ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Ibadati Allah, jangan sekutukan dengan apapun jua. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau menegakkan salat-salat yang ditentukan Allah atasmu, itu salat yang wajib. Ya, ini penjelasan. Sebelumnya hanya wa tuqimus salat, engkau menegakkan salat. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya yang membuat engkau masuk surga adalah engkau menegakkan salat yang wajib, al-maktubah. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat harta yang wajib. Ada tambahan al-mafruḍah. Ya. Wa tasumu Ramadan, di sini ada tambahan, dan engkau berpuasa Ramadan. Di riwayat sebelumnya tak ada. Qala wallazi nafsi biyadihi, maka berkatalah laki-laki tersebut, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, la azidu ala hadza syai'an abada, aku tidak akan tambah-tambahi lagi lebih daripada ini apapun juga. Wala anqusu minhu, dan aku tidak akan mengurangi lagi. Kata dia, aku akan amalkan semua ini, tidak aku tambah-tambahi dan tidak aku kurang-kurangi. Qala an-nabi, maka Nabi berkata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, maka lihatlah kepada laki-laki ini. Ini merupakan keutamaan bagi laki-laki tersebut, bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga meski dia masih hidup di dunia. Dan Nabi tentunya tidak mengatakan sembarangan. Tentunya Nabi memiliki pengetahuan daripada Allah, ilmu dari Allah. Ya, Nabi diberitahukan oleh Allah bahwasanya orang ini akan meninggal di atas Islam dan akan konsekuen dengan apa yang dia pegang. Kata Imam An-Nawawi, "Adh-dhahiru minhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alima annahu yuwaffi bima iltazam." Nabi tahu orang ini akan konsekuen dengan apa yang dia katakan. "Wa annahu yadumu 'ala dhalika dukhul jannah," dan dia akan terus-menerus memegang perkataan tersebut sehingga akhirnya dia masuk surga. Ya, orang yang masih hidup di dunia tapi telah tercatat sebagai penghuni surga dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Naam. Al-Hadlathana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Abu Kurayb wal-Labs li Abi Kurayb qala hadathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن أوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Ini riwayat yang ketiga dari jalur Jabir bin Abdullah. Muslim menyebutkan jalur dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Redaksinya tak sama dengan apa-apa yang disebutkan sebelumnya pada hadis Abu Hurairah maupun hadis yang sebelumnya Abu Ayyub, dan di sini disebutkan siapa nama laki-laki itu. Berkata Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitakan kepada kami dan Abu Kurayb, dan lafaz redaksinya adalah lafaz redaksi milik Abu Kurayb. Keduanya berkata, Abu Muawiyah telah memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Abu Sufyan, ya, dari Jabir radhiyallahu tabaraka taala anhu, qala, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibn Qawqal, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang bernama An-Nu'man bin Qawqal. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktuba, bagaimanakah pandangan Anda bila saya mengerjakan salat-salat yang diwajibkan Allah, wa harramtul harama, aku mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, wa ahlaltul halalan, aku menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'am, kata Nabi, ya, engkau akan masuk surga. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, makna menghalalkan yang haram, ya, makna menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya, menukil daripada Ibnu Salah, al-zahir annahu arada bihi amrain, an ya'taqidahu haraman wa an la yaf'alahu. Jadi kata Ibnu Salah maksudnya, aku mengharamkan, ya, yang haram maksudnya bukan sekedar meyakini keharamannya tapi berupaya untuk menjauhinya. Ya, aku mengharamkan yang haram dalam keyakinanku diharamkan, Allah haramkan, dan aku berupaya untuk menjauhinya. Ya, ini makna haramtul haram wa ahlaltul halal. Ya, dan aku meyakini apa-apa yang halalkan itu halal. Adkhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, ya. Naam. Qala wa haddathani Hajjaj bin Sya'ir wal Qasim bin Zakariya qala haddathana Ubaidullah bin Musa an Syaiban anil A'mash an Abi Salih wa Abi Sufyan an Jabir qala qala An-Nu'man ibn Auqal ya Rasulullah bimithlihi wa zada fihi wa lam azid ala dhalika syai'a. Berkata Muslim rahimahullah, Hajjaj bin Sya'ir menceritakan kepada kami dan Qasim bin Zakaria keduanya berkata, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Sufyan. Ya. Qala wa haddatsa dari Abu Sufyan dan dari Jabir. Ya. Dari Jabir dia berkata, berkata An-Nu'man bin Qawqal wahai Rasulullah bimithlihi dengan redaksi yang sama sebelumnya. Wa zada fihi, tapi dia ada tambahan di sini, wa lam azid ala dhalika syai'an. Saya tidak akan tambah lebih daripada itu apapun juga. Ini tambahan dalam redaksi yang ini. Ya. Naam. Qala wa haddatsani Salamah bin Syabib. Qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan. A'yun. A'yan. A'yan. Qala haddatsana Ma'qilun wa huwa bin Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Ara'aita idza sallaitul salawatil maktubati al-maktubat ara'aita idza sallaitus salawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama lam azidi ala dhalika shay'a a'adkhulul jannah qala na'am qala wallahi la azidu ala dhalika shay'a. Kemudian Muslim mengatakan Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Hasan bin A'yun menceritakan kepada kami, dia berkata, Ma'qil menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Ubaidillah. Dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwasannya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Ara'aita idza sallaitul salawatil maktubat, bagaimanakah pandangan anda jika saya mengerjakan semua salat yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa halaltul halal wa haramtul haram, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa lam azid ala dhalika syai'an, dan saya tidak tambah lebih daripada itu, a'adkhul jannah, apakah saya masuk surga, qala na'am, kata Nabi ya wallahi la qala na'am, qala wallah, maka orang itu berkata demi Allah, la azidu ala dhalika syai'an, saya tidak akan tambah lebih daripada itu apapun juga. Na'am. Babu bayani arkanil Islam wa da'aimuhu al-izam. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Qala haddatsana Abu Khalid ya'ni Sulaiman bin Hayyan al-Ahmar an Abi Malikin al-Ashja'i an Sa'id an Sa'd ibn Ubaidah an ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsatin ala an yuhadallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj wa qala rajulun al hajj wa siyami Ramadan qala la siyami Ramadan wal hajj hakaza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu bayani arkanil Islam wa da'imihi al-idham. Bab penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan pilar-pilar yang agung. Berkata Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Dia berkata, haddatsana Abu Khalid. Abu Khalid menceritakan kepada kami itu Sulaiman bin Hayyan al-Ahmar. An Abi Malik al-Ashja'i dari sahabat Nabi Abu Malik al-Ashja'i. An Sa'ad bin Ubaidah dari Sa'ad bin Ubaidah. An Ibn Umar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. An Nabi SAW dari Nabi SAW. Qala, Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsatin, Islam dibangun di atas lima pilar. Ala an yuwahhadallahu, pertama agar Allah disembah semata, diesakan, tidak disekutukan. Wa iqamis salah, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa siyami ramadhan, yang keempat dan puasa ramadhan. Wal haji, yang kelima haji. Faqala rajulun, seseorang laki-laki bertanya, al haji wa siyami ramadhan, ya apakah haji dulu baru puasa ramadhan? Qala la, kata Ibn Umar, tidak, siyami ramadhan, yang pertama adalah puasa ramadhan, wal haji, barulah setelahnya ibadah haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah, kata Ibn Umar, begini yang ku dengar dari Nabi SAW. Ibn Umar berupaya menjelaskan redaksi tersebut sebagaimana yang dia dengar, ya, dengan susunan urutan yang disebutkan Nabi SAW, yaitu tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, dan haji. Seorang bertanya, apakah haji dan puasa ramadhan? Kata Ibn Umar, tidak, tapi puasa ramadhan dulu baru haji. Itu urutan yang ku dengar dari Nabi SAW. Maka sebaik-baik hadis adalah meriwayatkan apa yang dia dengar sebagaimana diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya. Ya, walaupun dalam hadis boleh kita meriwayatkan dengan makna, tetapi jikalah lafaznya diriwayatkan dengan benar, itu lebih baik lagi. Ya. Kalau tak mampu kita lafaznya, redaksinya sebagaimana Nabi katakan, boleh kita riwayatkan dengan maknanya. Kira-kira beginilah maknanya. Kalau kalian mendengar kata-kata au kama qala, makna au kama qala, kira-kira seperti itulah dikatakan Nabi. Ini riwayat dengan makna. Dan ini untuk memudahkan, boleh meriwayatkan dengan makna selama tidak menyalah. Adapun Quran tak boleh diriwayatkan dengan makna, harus dengan lafaznya karena dia kalamullah tabaraka taala. Naam. قال وحدثنا سحل بن عثمان الأسكري قال حدثنا يحيى بن الزكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر ما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Adapun riwayat kedua ini, walaupun dia dari Ibnu Umar juga, tapi ada di sana tambahan yang lebih daripada riwayat pertama. Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Uthman al-Askari, dia berkata, Yahya bin Zakaria meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sa'ad bin Tariq meriwayatkan, dia berkata, Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Umar. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah hendaklah diibadati Allah semata, wa yukfaru bima dunah, dan hendaklah seseorang itu ingkar kafir dengan segala macam sesembahan dari selainnya. Ini tambahannya. Pada riwayat di atas tak ada kata-kata wa yukfaru bima dunah. Di sini ada tambahannya. Agar Allah diesakan, agar seseorang itu ingkar kafir dengan segala sesembahan dari selainnya. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. Hanya mengibadati Allah semata dan mengingkari segala macam sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya dibangun di atas menegakkan salat, menunaikan zakat dan haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ke Mekah, dan puasa Ramadan. Ya, dan puasa Ramadan. Di sini redaksinya didahulukan haji baru puasa Ramadan. Ya. Naam, fadal. Qala haddatsana Ubaidullah bin Mu'az. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana 'Asim wa huwa bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an abihi. Qala Abdullah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة wahajjil baiti wasawmi Ramadan. Ya. Kalau kita perhatikan riwayat yang pertama dan riwayat kedua, riwayat pertama Ibnu Umar mengatakan puasa Ramadan dulu baru haji. Adapun riwayat yang baru kita baca tadi, haji baru puasa. Ya. Dan dalam hal ini para ulama mengatakan boleh saja Ibnu Umar mendengar dua kali dari Nabi SAW. Pertama yang didengarnya adalah riwayat puasa dulu baru haji. Kemudian dia mendengar ya riwayat yang seperti itu pula, tapi Nabi SAW mendahulukan puasa dan mendahulukan haji baru puasa. Maka dia meriwayatkan sesuai apa yang dengar. Ya. Jadi Ibnu Umar boleh saja mendengar Nabi mengucapkan dua kali dalam dua keadaan yang berbeda. Keadaan yang pertama dia dahulu mendahulukan puasa baru haji. Kemudian dia dengar kali berikutnya Nabi mendahulukan haji baru puasa. Ya. Adapun riwayat berikutnya Muslim memberitakan berkata Ubaidullah bin Mu'az memberitakan kepada kami dan dia berkata ayahku memberitakan kepadaku, yaitu Mu'az. Dia berkata kami diberitakan oleh Asim, yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Asim ini adalah anaknya Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, cicitnya Abdullah bin Umar, cucunya Abdullah bin Umar. Ibnu Muhammad itu namanya Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Qala Abdullah, ya. Dari ayahnya Zaid dia berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas lima pilar, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini dengan redaksi syahadat. Sebelumnya agar Allah disembah. Tambahan berikutnya agar Allah disembah dan diingkari selainnya. Adapun ayat ini agar seseorang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dan Muhammad adalah merupakan hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti dia bukan Tuhan, dia Rasul bukan manusia biasa. Wa iqamis salah, agar ditegakkan salat. Wa ita'iz zakat, agar dibayarkan zakat. Wa hajjil bait, agar dikerjakan haji ke rumah Allah dan puasa Ramadan. Naam. Silakan baca satu lagi Ustaz. Qala wa haddatsani Ibnu Numair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Hanzalah, qala sami'tu Ikrimata bin Khalid yuhaddithu Tausa anna rajulan qala li Abdullah bin Umar ala taghzu faqala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal islama buni ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil baiti. Riwayat berikutnya berkata Imam Muslim, aku diberitakan oleh Ibnu Numair, dia berkata ayahku memberitakan kepadaku. Dia berkata Hanzalah memberitakan kepada kami, dia berkata aku mendengar Ikrimah bin Khalid menceritakan dari Tawus bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, ala taghzu, ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, ala taghzu, tidakkah engkau berjihad, ya, berperang. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ya, nama laki-laki ini namanya adalah Yazid bin Bishr, ya, yang berkata kepada Ibnu Umar, ala taghzu, ya, tidakkah engkau berjihad, ya, seolah-olah laki-laki ini memasukkan jihad ke dalam bagian daripada rukun Islam, ya, bagaimana dalam beberapa riwayat dia bertanya al jihad ya Abu Abdurrahman, bagaimana dengan jihad? Kata Abdullah bin Umar, al jihadu khairun, jihad itu baik. Tetapi beginilah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambah. Jangan dimasukkan ke dalam pilar Islam bagian daripada jihad. Ya. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Ala taghzu, tidakkah engkau berjihad?" Faqala, maka dia mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal islama buni ala khamsin, Islam dibangun atas lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah, persaksian la ilaha illallah. Di sini enggak ada Muhammad Rasulullah. Ya. Wa iqamis shalah, agar tegakkan salat, wa itaz zakat, agar ditunaikan zakat, wa siyami Ramadan, agar dikerjakan puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan mengerjakan haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa riwayat ini ada yang dahulukan haji, ada yang dahulukan puasa, karena itulah mereka berselisih. Ada yang mengatakan sebagaimana saya katakan, Ibnu Umar mendengar dua kali dalam lafaz yang berbeda Rasulullah menyebutkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang meriwayatkan ini adalah yang meriwayatkan terlebih dahulu puasa, terlebih dahulu haji baru puasa, meriwayatkannya dengan makna. Ya, bukan seperti itu redaksi, tapi dengan makna, dan boleh meriwayatkan dengan makna. Dan ini tidak masuk ke dalam apa yang dibahas ulama hadis dengan ittirabat. Ini bukan kontroversial. Ini menunjukkan benarnya hal ini karena banyak yang meriwayatkannya. Yang satu memajukan, yang satu mundurkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.